السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواتul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di majelis taklim, sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah, sebuah nikmat yang paling agung dari Allah diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kesempatan emas ini jangan sampai kita sia-siakan. Kesempatan emas ini jangan sampai disalahgunakan. Kita manfaatkan momen terbaik ini untuk meraih sesuatu yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kita manfaatkan momen yang agung ini untuk mendapat sesuatu yang agung di sisi Allah. Jadi jangan sampai ini tersia-siakan, terlewatkan, kemudian kita pun ada di dalamnya namun tidak mendapat sesuatu. Ya, kita sudah ada di dalamnya namun tidak mendapat sesuatu, itu jangan sampai. Nah, oleh karena itu ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita luruskan niat kita, kita benahi niat kita agar apa yang kita amalkan ini mengantarkan kepada satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kalian menindaklanjuti pembahasan materi Ahbabullah. Itu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa merupakan amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam kecintaan Allah. Salah satu sifat, salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seseorang muslim agar dia menjadi orang yang dicintai Allah, agar bisa menjadi kekasihnya Allah, salah satu sifat yang harus dimiliki adalah taqwallah, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah. Sebelum kita masuk pembahasan, jadi insya Allah nanti ada dua pembahasan ya. Pertama tentang penghargaan Allah bagi orang bertakwa di akhirat. Ya, penghargaan Allah kepada orang bertakwa di akhirat. Dan yang kedua, ya, bagaimana sikap seorang muslim mensikapi fitnah-fitnah yang sekarang lagi menjamur dan merajalela di sekitar kita ini, supaya kita tidak salah di dalam mensikapinya. Karena saya melihat banyak sekali korban-korban yang sudah berjatuhan namun tidak sadar. Ya, ada yang tergelincir dengan ketelirgenciran yang luar biasa, dengan dosa-dosa setiap hari, bahkan setiap saat tergelincir di dalam dosa-dosa tersebut namun tidak menyadari ada suatu dosa besar yang dilakukannya karena fitnah yang begitu menarik ini. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, sebelum kita bahas tentang keutamaan penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa di akhirat, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu, kita murojaah definisi takwa. Definisi takwa menurut bahasa, apa artinya? Hilang catatannya. Ganti buku. Ada yang bisa bantu jelaskan? Takwa dari sisi bahasa, takwa dari sisi syariat, kemudian puncak ketakwaan. Hah? Takwa? Apa artinya? Menurut bahasa? Apa? Waspada. Hati-hati dan menjaga. Ya, itu makna takwa menurut bahasa. Waspada, hati-hati, menjaga. Adapun menurut syariat apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau digabung, makna takwa digabung antara makna syariat dengan makna bahasa, jadinya gimana? Menjaga, waspada, hati-hati terhadap dua perkara, baik terhadap perintah maupun dengan larangan. Puncak ketakwaan, tamamu taqwa, puncak dari suatu ketakwaan adalah apa? Apa? Ayat taqiyallah al-abd. Gimana? Hah? Hendaknya seorang hamba menjaga diri terhadap Allah Subhanahu wa taala dari sekecil apapun persoalan. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tafsir surat apa? Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Nah, itu puncak dari ketakwaan. Apa tafsir yang pertama? Yang dimaksud faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa artinya? Nah, enggak sinau. Apa maknanya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa artinya? Tafsirnya apa itu? La tahkiranna syai'an minal khair antaf'ala. Jangan sekali-kali engkau meremehkan sekecil apapun dari suatu kebaikan untuk diamalkan. Itu tafsirnya. Nah, catat lali mana? Gak kau pelalian. Ya. La tahkiranna syai'an minal khair antaf'alah. Jangan sekali-kali engkau remehkan sekecil apapun kebaikan untuk diamalkan. Kenapa tidak boleh diremehkan? Karena setiap kebaikan itu akan diberi balasan oleh Allah. Ya Rob, dia akan ngelihat balasan yang disiapkan oleh Allah. Maka orang bertakwa itu enggak ada yang meremehkan amal. Ya, orang bertakwa tidak mungkin menyepelekan amal, menganggap kecil dari suatu kebaikan untuk diamalkan. Ya. Itu tafsir dari surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan walaupun sebesar zarah, maka dia akan menyaksikan pahala yang disiapkan oleh Allah. Artinya tidak ada satu kebaikan yang diamalkan kecuali pasti akan diberi balasan oleh Allah. Sehingga seorang mukmin tidak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan untuk diamalkan, karena akan diberi balasan Allah. Makna berikutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa artinya? Apa artinya? La tahqiranna syai'an minasyari an tattaqiyah. Jangan sekali-kali engkau remehkan sekecil apapun dari keburukan untuk dijauhi. Jangan remehkan sekecil apapun keburukan untuk dijauhi. Sekecil apapun keburukan untuk dijauhi. Itu puncak ketakwaan. Sehingga orang yang sempurna ketakwaannya, orang yang sempurna ketakwaannya, puncak ketakwaan adalah orang-orang yang meninggalkan yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Itu puncak ketakwaan, saking hati-hatinya. Yang halal pun itu bisa ditinggalkan. Kalau nanti dikhawatirkan bisa jatuh kepada yang haram. Bisa enggak halal menjatuhkan orang dalam yang haram? Bisa enggak? Contoh. Ngomong bisa contoh ini enggak? Ngerti bingung. Ono tak yang halal bisa mengakibatkan dosa? Ada apa enggak? Enak mboten jawab. Tak ditakoni maneh. Ada apa enggak? Asalnya halal menjadi haram, bisa apa enggak? Ada apa enggak? Contohin apa? Apa? Makan berlebihan masuk haram. Haram. Apa? Asalnya haram nih kumpun. Ya asalnya halal, Pak. Olahraga itu kan halal. Gitu? Olahraga ini halal. Sepeda halal. Sepak bola halal. Voli halal. Bisa jatuhkan haram itu. Kalau nanti bisa melebihi batas. Ya, jenengan bulu tangkis akhirnya gak tahajud. Akhirnya gak jamaah sholat subuh. Lah itu gak boleh. Silakan Anda olahraga, silakan. Nah, orang-orang yang bertakwa itu hati-hati dalam hal itu. Ya. Sepeda pancal akibatnya kecantolong dodol lontong. Kecantolong dodol bubur. Atau terseret arus teman-teman yang tidak baik. Asalnya enggak masalah, boleh-boleh aja olahraga kok. Ya. Nah, itu saking hati-hatinya dia tinggalkan yang halal. Karena takut terjatuh kepada yang haram. Pun itu definisi takwa menurut bahasa maupun menurut syariat. Niku diulangi lagi, diperhatikan lagi, dipelajari lagi. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan apa keutamaan orang bertakwa di akhirat. Yang di dunia sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, perjuangan kita, usaha kita, ikhtiar kita untuk belajar jadi orang baik, ya, menjaga makanan-makanan dari yang haram, yang subhat, Ya, makanya betul-betul diperhatikan cari makannya itu caranya kayak apa. Apa artinya jenengan gaji besar dapat uang banyak sing dimakan itu sampah. Dengan cara yang tidak benar, menipu, bohong, laporan palsu, data palsu itu untuk apa itu semua dilakukan? Camkan baik-baik, ini banyak. Jadi masyarakat kita hancur, negara kita hancur itu karena ini. Hilangnya sifat jujur. Jangan bangga menjadi orang seperti ini. Karena jenengan, kalau jenengan memaksa begitu, itu terhina. Maling itu terhina apa terhormat? Dalam? Terhina apa terhormat? Terhina. Pencuri, menipu itu terhina, tercela, buruk. Yang dimakan itu busuk di makanannya ini. Dan akibatnya ke istri dan anak-anaknya. Jadi kan mencintai istri dan anak-anak, jangan dikasih makan dari yang seperti itu. Itu kotor yang dimakan, menjadi darah-darah yang kotor. Apa Anda bangga kalau istrinya dan anaknya dikasih makanan dari hasil seperti itu? Mending cari rosokan tapi terhormat. Apa artinya keterhormatannya di mana? Apa artinya mobil mewah, rumah megah, pentereng-pentereng? Darahnya diambil dari yang haram, makanannya haram, minumannya haram, baju dipakai dari yang haram. Terhormatnya di mana? Dan itu yang merusak negara kita ini. Jelas ini, Pak? Itu yang merusak aturan, yang merusak hukum-hukum, berantakan semua. Gara-gara sikap-sikap yang tidak benar ini. Dah, gak usah keras-keras nanti panas semuanya. Ya, tapi ini penting jamaah. Coba kalau Anda itu bangga dengan penipuan, sukses dengan kedustaan, apa Anda bangga kalau punya anak dan istri yang suka bohong? Halo? Bangga apa enggak? Mestinya bangga. Kenapa? Karena Anda sudah dapat pasangan yang seimbang. Alhamdulillah dek, kamu sekarang sudah ahli di dalam membohongi aku. Alhamdulillah. Mestinya begitu. Sekarang apa pandangan Anda kalau Anda punya istri pembohong? Menurut Anda, istri itu terhormat atau tercela? Siapa yang mendahului? Anda. Jangan sekali-kali bangga dengan harta yang Anda dapatkan. Itu tercela, terhina, terburuk, busuk. Sampah yang kita makan itu. Malu dengan orang-orang yang ngapunten Pak, jual balon. Jual mainan. Yang mungkin hasilnya jauh dengan kita. Bahkan makannya kurang. Tapi dengan cara yang jujur, terhormat. Keringatnya bersih. Keringatnya jernih. Dan dia layak dihormati karena kejujuran dan semangat kerjanya yang luar biasa ini. Lalu kebohongan kok dimuliakan, kok dibanggakan. Makanya bagi siapapun di antara kita barangkali sukses di dalam kebohongannya, berhasil di dalam penipuannya, tolong disampaikan kepada istri dan anaknya. Diajak duduk istrinya, anak-anaknya dikumpulin. Dinasihati, nak, istriku, anak-anakku, papa mau jelaskan kepada kalian perkara penting dalam kehidupan ini. Tahu gak sih kamu? Apa yang menjadikan papa sukses dan kalian merasakan kesuksesan papa ini? Ini semua papa lakukan itu setelah papa meninggalkan kejujuran. Ha, ha, ha, ha, gitu mestinya. Sampaikan pada istri dan anak Anda. Oleh karena itu, makanya kenapa papa bangga? Karena selama papa tidak jujur ini, papa sukses. Lihat rumah kita berapa. Kendaraan masing-masing kalian sudah pegang semuanya. Harta kita melimpah, kekayaan kita melimpah. Ini semua bisa dapatkan, bisa papa raih. Itu karena papa sudah meninggalkan kejujuran. Nah gitu. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus membenci kejujuran dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebohongan. Nah, maka di rumah ini tidak boleh ada orang yang jujur. Gitu. Oke, sepakat? Sepakat? Terhina. Masya Allah. Terhina. Hina, hina, dan terhina. Makan sampah kok dibanggakan. Makan kotoran kok dibanggakan. Makanya kalau Anda bangga dengan kesuksesan, dengan ketidakjujuran, itu diajarkan pada istrinya. Oleh karena itu, nak, kalau kamu ingin sukses, lancar, berhasil, kayak papa, mulai sekarang belajarlah menjadi orang yang paling pandai bohong. Gitu. Ayo, besok laporan, sudah berapa orang yang mampu kamu bohongi. Gitu mestinya. Halo? Gak sehat, gak waras ini orang-orang akalnya. Sakit, Pak. Dan kalau jenengan terasa sakit dengan nasihat ini, berarti itu ada penyakit di hati panjenengan ini. Hanya orang yang sakit batinnya yang sakit dengan materi ini. Kenapa? Kalau jujur kan senang. Kejujuran itu luar biasa, Pak. Gitu loh. Jujur, apa, kebohongan itu buruk, kedustaan itu mengerikan, gitu. Coba kalau nggak percaya, ya, pembohong penipu nih, Pak. Pembohong penipu, selama dia sadar, itu noraninya menilai kebohongan itu buruk, gitu loh. Coba orang menipu orang, terus berhasil, hasil tipuannya ditipu orang, marah dia. Kurang ajar. Aku hasil menipu malah lo gitu. Mencuri itu kalau nuraninya masih hidup, dia tahu mencuri itu jelek. Dari mana kita taunya hasil curiannya dicuri orang? Apa komentarnya? Kurang ajar orang sini. Buat cingan tengik dia itu. Wong saya tak ewangi mencuri malah lo gitu. Berarti kan Anda gak suka. Mestinya hasil curian Anda dicuri orang itu seneng gitu loh. Alhamdulillah, ternyata aku tidak sendirian gitu. Ada teman karib di sini gitu. Pengkhianat itu busuk. Buktinya, orang yang berkhianat itu marah besar, murka ketika dia dikhianati. Coba jenengan khianati istri jenengan. Ngejar-ngejar wewe gombel gitu. Kocar-kocar wanita itu. Anda khianati istri, terus Anda berkorban untuk wanita lain. Anda belikan mobil, Anda belikan sepeda motor, Anda belikan rumah. Setelah itu wanita itu berselingkuh dengan laki-laki lain. Apa komentar Anda? Wanita gak ngerti. Apa ini, Pak? Tak rewangi khianati istriku, malah engkau mengkhianatiku. Engkau tusuk aku dari depan. Jelek, Pak, tinggalkan sifat itu. Tinggalkan sifat itu. Dan kita sekarang hidup di areal kehidupan seperti, maka hati-hatilah. Saya sampaikan hati. Saya membaca banyak kasus sekarang, sampai para asatid, para pendakwah terjebak di dalam areal keburukan ini. Ya. Bahkan ahlul masajid gak sibuk dengan Quran, sibuk dengan berita-berita dan berita. Yang dikonsumsi berita, yang di-share berita, dan orang dipaksa untuk baca berita. Segera baca sebelum dihapus. Itu kan maksa ini. Halo? Segera share supaya dapat pahala. Itu semuanya kita terjebak di dalam. Hati-hati. Nanti akan kita bahas di akhir. Baik. Sekarang kita akan masuk pembahasan. Keutamaan takwa yang akan Allah balas di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Apa keutamaannya? Yang pertama, bahwa takwa merupakan bekal terbaik. Takwa merupakan apa? Bekal terbaik. Baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. bekal terbaik kita adalah takwa kepada Allah. Hal ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah 197. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajja وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Ya. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengadakan haji, tidak boleh lapas, berbuat fasik dan berbakat bakat di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalan dan sesungguhnya sebaik-baiknya bukan adalah takwa. Baik. Jadi kesimpulannya di sini, watazawwatu, Allah memerintahkan kita untuk membekali diri dalam kehidupan ini. Allah memerintahkan kita untuk membekali diri dalam kehidupan, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dalam kehidupan dunia, terlebih dalam urusan akhirat. Takwa kepada Allah merupakan sebaik-baik bekal kepada Allah. Ini keutamaannya. Pun. Yang kedua, keutamaan penghargaan yang akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa, yang kedua adalah al-izzah, kemuliaan. Al-izzah, kemuliaan. Orang-orang yang mulia di sisi Allah itu tidak dilihat dari suku, tidak dilihat dari kabilah, tidak dilihat dari jenis laki dan perempuan, tidak dilihat dari bangsa, dan tidak dilihat dari golongan atau kelompok. Namun ketakwaan, kemuliaan di sisi Allah, kewibawaan, nilai yang mahal di sisi Allah, itu dinilai dari nilai ketakwaannya. Allah berfirman, surah 49 ayat 13. Surat 49 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Insyaallah ini apa yang dimaksud inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Ai maknanya, yang dimaksud atqakum, yang paling bertakwa itu artinya apa? Aktsaruhum ta'atan. Ada dua kriteria Orang dikatakan paling bertakwa itu ada dua kriterianya. Nah, dua kriteria ini mari kita simak pada diri kita masing-masing. Kita lihat, kita perhatikan pada diri kita masing-masing tentang dua hal. Dua kriteria ini. Pertama, Pak, yang pertama aktsaruhum ta'atan. Orang yang paling bertakwa itu yang paling banyak ketaatannya kepada Allah. Satu. Orang yang paling bertakwa itu siapa? Yang paling banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah sudah maksimal ketaatan kita kepada Allah? Ya, dari perintah-perintah yang ada, dari syariat-syariat yang ada, berapa persen yang sudah kita laksanakan dengan baik? Satu. Ini dari sisi ketaatan. Dari sisi kebaikan, sudah berapa persen perintah-perintah Allah yang sudah kita laksanakan? Apakah semua perintah sudah kita laksanakan? Jawabnya belum. Berapa persen? Wallahualam, kita belum tahu. Berapa persen? Ini kita jarang menilai soalnya. Ya. Dari yang sudah kita lakukan, yang kedua, dari yang sudah kita lakukan, apa betul kita sudah lakukan secara maksimal? Sudah kita lakukan secara optimal? Sudah kita lakukan dengan sepenuh hati? Sepenuh hati. Dengan penuh keridhaan. Yang dimaksud optimal itu, dia melakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh keridhaan. Contoh, suami menjalankan tugasnya untuk mencukupi istri. Sudah dilakukan? Sudah, Ustaz. Pertanyaannya, apa sudah optimal? Apa standar optimal tadi, Pak? Yang pertama, dilakukan dengan sepenuh hati. Dan yang kedua apa? Dengan keridhaan. Artinya apa? Senang dia jalani itu. Ada istrinya, ya bang ini baru minta ada uang belanja, alhamdulillah kamu minta uang belanja, kasih, seneng gitu. Atau kok balik-balik? Waktu ngasih nafkah istri itu dengan penuh keridhaan atau keterpaksaan? Gak usah dijawab. Kalau kita melakukan dengan penuh keridhaan, itu ada kenikmatan soalnya. Ada kelezatan. Ada suatu harapan yang didapat, makanya dengan penuh keridhaan. Makanya lo katakan apa? Ini penting soalnya, Pak. Gak angger. Gak syukur-syukur, enggak. Tapi Allah perintahkan, watabattal ilaihi tabtila. Lakukan tugas itu dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, ketika orang menjalankan suatu kewajiban dengan keterpaksaan dan dengan sepenuh hati dan penuh keridhaan, itu rasanya di dalam jiwa itu sama pandang. Dalam? Sama pandang. Menjalankan tugas kita jalankan tapi dengan keterpaksaan dan dengan penuh keridhaan, itu rasanya ke jiwa itu sama pandang. Kalau dengan keterpaksaan rasanya gimana? Dalam? Gak enak, Pak. Ya sudah pengalaman lah semuanya itu. Iya kan? Seperti mijeti, satu misal mijeti istri, itu memang sambil dicekik-cekik sedikit gitu ya. Atau disuruh ngeroi, enteng-enteng aja, gak usah contoh yang berat-berat. Dalam kondisi, karena gak setiap waktu siap untuk melayani. Betul, Pak? Gak setiap waktu kita siap memberi, gitu loh. Gak setiap waktu kita senang memenuhi apa yang diinginkan. Walaupun yang diinginkan tuh gak muluk-muluk. Contoh, saya tuh kono istegan ya. Sebenarnya itu kan mudah. Wong jenengan gak usah manjat pohonnya dulu. Gitu? Anja tinggal datang ke warung degan, di sana yang macak yang jual, yang mecah jual, yang ngeri yang jual, jenengan tinggal nunggu bungkus bayar selesai. Tapi enggak setiap orang siap waktunya untuk itu. Ya. Kenapa? Karena enggak pas bisa jadi. Ketika mulai tadi diem saja. Begitu suami sudah mulai mapan tidur, oleh sak seliutan dibangunkan istri. Ya, ya, ya. Ngelak ya. Tuku tekan ya. Oh iku nek genuk lah gitu Bang. Kondisi seperti itu belum tentu siap hati kita melaksanakan suatu pekerjaan yang sederhana. Kecil Pak sifatnya. Kecil sifatnya. Ya. Nah, ini yang pertama di dalam melaksanakan perintah, apakah sudah sepenuh hati atau dengan penuh keridhaan. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Itu yang pertama, standar orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling banyak ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, yang dimaksud atqakum yang paling bertakwa adalah wa inkifafan anil ma'asi. Makna yang kedua adalah wa inkifafan anil ma'asi. Orang yang paling banyak, orang yang paling kuat menahan diri, mencegah diri dari perbuatan maksiat. Nah, orang yang paling mampu mengendalikan diri dari perbuatan maksiat. Yang paling sedikit maksiatnya kepada Allah. Yang paling sedikit maksiatnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud atqakum, orang yang paling bertakwa. Lalu disebutkan oleh Imam tafsir, oleh Imam As-Sa'di. Beliau mengatakan la aktaruhum qurabatan. Ya, orang yang paling bertakwa itu bukan orang yang paling punya banyak kerabat. Wa qauman, pengikut. Ya, jadi orang yang paling bertakwa bukan orang yang paling banyak kerabatnya, bukan orang yang paling banyak pengikutnya, wala asyrafuhum nasaban, dan juga bukan orang yang paling terhormat nasabnya. Menurut Imam As-Sa'di, Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan orang yang paling bertakwa bukan orang yang paling banyak kerabatan dan keturunannya, bukan orang yang paling banyak pengikutnya, dan juga bukan orang yang paling mulia dari sisi nasabnya. Kama qala Ibnu Katsir, sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Ibnu Abbas, kiramud dunya al-hina. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan kemuliaan orang di dunia itu dari sisi kekayaan. Perhatikan, kemuliaan terhormat seorang di dunia itu dari kekayaan, dari harta. Itu dunia, Pak. Wa kiramul akhirah at-taqwa. Sedangkan kemuliaan di akhirat itu diukur dari ketakwaan. Saya ketipami. Ibnu Abbas mengatakan terhormatnya manusia di dunia karena apa? Karena kekayaan. Ya, di mana-mana kalau orang kaya itu dihormati, disenangi, dikerubuti, itu di dunia. Di dunia. Tapi kekemuliaan di akhirat itu dari sisi ketakwaan. Disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang menganggap dirinya yang paling mulia. Allah melarang seseorang menganggap dirinya paling mulia, menganggap dirinya paling suci, dilarang oleh Allah. Perhatikan ini. Ya, walaupun kita sudah ngaji terus-menerus, belajar terus-menerus, bahkan ibadah terus-menerus, kemuliaan tidak dilandaskan dari sisi situ. Ya, walaupun secara dohir kita lebih banyak ibadahnya dari orang, tidak boleh kita menganggap lebih mulia, lebih terhormat dari orang lain. Lebih menganggap dirinya paling utama dibandingkan dengan orang, dan walaupun secara dohir, Secara dohir kita paling banyak ketaatannya. Contoh, satu misal kita diberi kemampuan oleh setiap hari mampu menyelesaikan 2 juz. Satu misal, mampu menyelesaikan 2 juz Al-Quran setiap hari. Setiap hari kita duha 6 rakaat. Kita puasa Nabi Daud, bertahun-tahun kita jalankan. Tiap malam kita sholat tahajud, separuh malam kita habiskan di pertigaan malam. Itu tidak menjadikan seseorang dibolehkan, tidak menjadikan orang dibolehkan menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Jelas nih gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah 53 ayat 32. Surat berapa tadi? 53 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. Surat An-Najm ya. Ayat berapa tadi, Bu? Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardh وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah melarang ini, Pak. Ya. Walaupun kita ngaji rutin, cekelan kita Quran, lisan kita tidak lepas daripada zikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, beristighfar, bersolawat, tetap kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Perhatikan, Allah melarang yang demikian ini. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali kamu anggap dirimu paling suci. Perhatikan, jangan sekali-kali kamu anggap dirimu paling suci. Lalu Allah mengatakan huwa a'lam. Kenapa Allah melarang demikian? Karena Allah lebih mengetahui bimanit taqa, siapa orang yang paling bertakwa di hati kita ini. Jelas ini ya. Nah jadi kadang-kadang Pak, orang dimuliakan oleh Allah itu bukan karena amal-amal zahir. Ya, dan inilah yang kemudian menjadikan sebuah alasan Imam siapa itu di kalangan tabi'in. Ya, di kalangan tabi'in. Dia berpesan kepada muridnya. Dia mengatakan, ya Hilal, ya Hilal, la taghurrannaka bikathratit tsana'in nasi 'alaik. Jangan sekali-kali engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang memujimu. Ya. Jangan sekali-kali engkau tertipu dengan banyaknya orang yang memujimu. Kenapa? Fa innan nas. Karena orang-orang yang memujimu semua itu tadi menyanjungmu, mengagumimu, apa kata beliau? La ya'rifunak. Mereka enggak ada yang mengenalimu. Ya, mereka tidak ada yang mengenalimu illa dhahraka, kecuali mereka kenal dohirmu saja. Mereka tidak mengenali apa? Batinmu. Mereka tidak mengenali dirimu saat kamu sendirian bersama dengan Tuhanmu. Maka tidak boleh dalam dua ini, Pak. Syekh Nadin Sultan mengingatkan dalam beberapa hal. Satu, nasihat yang bisa kita petik dari ayat ini. Apa? Seseorang tidak terboleh tertipu dengan amal-amal solehnya. Itu pesan pertama. Saya ulangi. Seseorang tidak boleh tertipu dengan apa? Amal-amal solehnya. Lalu dia dengan amal-amal soleh, dia hukumi dirinya sendiri lebih baik dari orang. Itu gak boleh. Itu satu. Yang kedua, seseorang tidak boleh tergesa-gesa meremehkan orang lain. Seseorang tidak boleh bermudah-mudahan meremehkan orang lain. Ya, hatta sahibul maksiat, walaupun dengan pelaku-pelaku maksiat. Walaupun dengan pelaku-pelaku maksiat, tidak boleh gampang meremehkan orang lain. Jadi yang pertama apa pesannya? Tidak boleh tertipu dengan amal-amal solehnya. Jangan terjebak dengan amal-amal soleh kita. Yang hari ini kita di atas sunnah, hari ini kita di atas tauhid, hari ini kita penuh dengan ketaatan, hari ini kita istiqomah dalam majelis-majelis ilmu, hari ini kita senang dengan kebaikan-kebaikan. Itu jangan menipu kita. Yang kedua, jangan sampai meremehkan orang-orang yang mungkin secara zahirnya melakukan hal-hal yang rendah. Mungkin gak ngaji, mungkin wanitanya gak pakai jilbab, mungkin anak-anaknya gak ada yang mondok, dan sejenisnya. Jangan sekali-kali meremehkan. Yang ketiga, apa pesannya? Sesuatu bisa berubah dan berbalik arah. Ini kita tolong diingat-ingat nih, Pak. Pesan yang ketiga apa? Sesuatu bisa berubah dan berbalik arah. Diingat-ingat itu, Pak. Yang asalnya ahli tauhid menjadi ahli syirik bisa mboten? Dalam? Bisa, Pak. Yang asalnya ahli sunnah menjadi ahli bid'ah bisa apa enggak? Yang asalnya ahli ta'ah menjadi ahli maksiat bisa apa enggak? Bisa. Kalau ini kita yakini, sesuatu bisa berubah, sesuatu bisa berbalik arah, lalu apa alasan kita meremehkan orang lain? Kalau kita sendiri pun tidak punya jaminan tentang istiqomahnya iman kita. Sebaliknya, bisa enggak ahlu syirik menjadi ahlu tauhid? Bisa betul, Pak? Coba, contohnya kata sepundi, Pak. Contohnya pengikuti Fir'aun. Siapa yang menyangka, siapa yang menduga tim suksesnya Fir'aun? Aku gak nyinggung hari ini loh, ya, salah paham loh sampean. Demi Allah ini Fir'aun, kita bicarakan betul-betul. Siapa tim suksesnya Fir'aun? Siapa? Penyihir. Tukang sihirnya Fir'aun itu yang mengomando, yang punya ide gila. Ide tergila, ide terkejam. Apa, Pak? Menghasut Fir'aun supaya membantai setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh wanita Mesir. Dan itu dibuat undang-undang oleh Fir'aun. Jelas? Undang-undang resmi dikawal dan ditunaikan. Aku gak sok bayang, no, Pak. Kalau kita hidup di zaman itu koyo opo. Setiap setelah itu dikomandokan, kenapa? Karena menurut ilmu nujumnya tukang sihir, akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun menuju kehancurannya. Menurut ilmu nujumnya tukang Oleh karena itu untuk mengantisipasi, ya, untuk mengantisipasi, buatlah undang-undang setiap bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Dan itu kehebatan Allah. Tukang sihir itu sakti, tukang sihir itu hebat, ternyata tidak. Dia tidak bisa mengetahui bayi yang mana yang akan menghasilkan itu. Coba bayangin ini. Akhirnya sejak itu dibuat undang-undang, didata. Bayangin. Kalau waktu itu seandainya kita hidup di zaman itu dan istri kita hamil, dongane napa, Pak? Hah? Ayo kira-kira dongane napa? Ya Allah, mudah-mudahan anakku perempuan. Lho gitu, enggak bisa bayangin ini kita. Dan itu banyak memakan korban. Subhanallah, dengan hidayah dari Allah Ta'ala, sang penyihir ini, pelaku kejahatan yang punya ide tergila ini, mendapat taufik dan hidayah dari Allah, menjadi pengikutnya Nabi Musa yang setia, yang taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjalanan hati manusia. Yang buruk bisa berubah menjadi baik. Jelas nih? Pembunuh 99 nyawa. Terakhir meninggalnya dalam kondisi dalam bertaubat kepada Allah. Taubatnya diterima mboten? Diterima. Diampuni dosanya apa enggak? Diampuni. Kembali kepada Allah dengan membawa kemurkaan Allah atau keridhaan Allah. Sang pembunuh nyawa 100 orang kembali kepada Allah dengan membawa keridhaan Allah. Tapi yo aja digedali lagi. Wes nggo mari mateni wong ae. Engkau nekati mati, taubat. Ulama, ulama, hafal Quran, hafal ribuan hadis, menghasilkan buku-buku catatan yang menakjubkan, dikaji, dipelajari, diajarkan pada orang, meninggalnya dalam keadaan menjadi ateis, menyembah syaitan, mengingkari adanya Tuhan. Ulama besar ini kembali kepada Allah dengan keridhaannya atau kemurkaannya. Itu Masya Allah. Maka inilah nasihat yang bisa kita sampaikan dari ayat tersebut. Apa nasihat yang bisa kita petik tadi? Berapa? Ada 3 poin. 1. Tidak boleh kita tertipu dengan amal-amal soleh kita, Pak. Jadi ini kalau hari ini ibu, bapak senang dengan ilmu, senang dengan ibadah, senang dengan kebaikan, jangan bangga, tapi bersyukurlah. Saya ulangi, jangan bangga, tapi bersyukurlah. Alhamdulillah aku bisa ngaji, alhamdulillah aku bisa cinta kebaikan, alhamdulillah aku terhindar dari keburukan. Itu syukur namanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tidak boleh meremehkan orang lain walaupun dia pelaku maksiat. Terus bagaimana sikap kita ketika kita menyaksikan, melihat tontonan di depan kita orang yang bermaksiat kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan? 1, berlindung kepada Allah dari kemaksiatan itu. Ingat-ingat, bisa tak tanyain loh. Loh soalnya apa? Kalau jenengan tidak terbentuk karakter ini, tidak menutup kemungkinan meremehkan orang yang maksiat. Betul apa enggak ini? Sangat memungkinkan. Kalau itu tidak terbentuk pada diri kita. Yang pertama apa sikap kita kalau menyaksikan maksiat? Berlindung kepada Allah dari maksiat itu. Ya, berlindung kepada Allah dari maksiat tersebut. Yang kedua apa? Yang kedua, mendekatinya dan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Mengajak kepada kebaikan. Mengajak pada kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendoakannya. Mendoakannya agar orang tersebut mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak menutup kemungkinan kita tidak tahu hidayah itu melalui lisannya siapa. Ya. Makanya ibu-ibu tolong ya. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, le mondok ya nak, enggak apa, mondok enggak ini terserah ayah, iku jok bangga disik. Setelah itu anak kita pun berangkat mondok dengan prestasi yang luar biasa. dikagumi oleh guru-gurunya, dikagumi oleh ustadz-ustadznya. Sementara putranya teman kita melarikan diri dari pondok lewat jendela, lewat genteng. Intinya bangkang dengan orang tua. Pak, ibu, perhatikan dua kisah ini. Saya ulangi, perhatikan dua kisah ini. Kisah yang pertama, kita melihat anak-anak kita begitu taat kepada kita, begitu taat kepada agama, mengagumkan akhlaknya. Perhatikan. Yang kedua, kita lihat anak-anak teman kita membangkang, durhaka sama orang tua. Perhatikan. Durhaka sama orang, tidak mau belajar agama. Perhatikan. Jangan sekali-kali kondisi ini menipu kita. Saya dipun pahami niki. Seneng melihat anak taat itu manusiawi. Saya dipun pahami niki, Pak. Seneng melihat anak manut itu manusiawi, tapi jangan sekali-kali bangga dengan ini, tapi bersyukur kepada Allah. Kenapa? Pada saat kita bangga dengan anak-anak kita, bangga itu menunjukkan apa? Seakan-akan kesolehan mereka itu dari ikhtiar kita murni. Satu misal ibu, anak jenengan itu berprestasi, akhlaknya bagus sekali. Setiap kami ketemu ustadz-ustadznya di pondok, ini abinya Nanda Ahmad ya, iya. Masya Allah Pak, putra jenengan si Ahmad ini solihah, tawadhu, akhlaknya pokoknya nilai kami dari ustadz-ustadz pondok ini sempurna anak jenengan. Pak, boleh gak tahu resepnya? Jenengan jawabnya apa? Ini menentukan penilaian. Jawaban jenengan itu menentukan penilaian. Jenengan ujub atau bersyukur, itu dari jawaban Anda. Kira-kira kalau ditanya begitu, jawabin apa? Oh, alhamdulillah Ustaz, saya tiap malam tahajud Ustaz. Dan saya selalu nasihati anak saya, doakan anak. Anak saya baca Quran Ustaz, saya sebut nama anak saya. Nah, sekilas itu benar. Saya ulangi. Sekilas itu benar. Kalau jenengan punya putra 4, pertanyaannya, apa semuanya seperti itu? Halo? Sampean pilih kasih sampean ini. Kenapa yang satu Anda ciptakan bagus, yang 4 kok enggak? Saya dipun pahami arah pembicaraan saya ini. Saya dipahami, Bu. Anda ini gak adil, Anda ini pelikasi. Kenapa yang satu Anda ciptakan, Anda bentuk begitu taat, begitu taat, yang 3 kok enggak? Jawabnya apa ini? Kok kelihatan wajah-wajah sumpek ini? Gak usah mikir capres, gak usah, antum gak usah, aman-aman aja. Apa jawab kita, Pak? Apa Pak rumusnya? Kok anak jenengan begitu? Masya Allah, ini pasti pengajarannya luar biasa. Ada metodenya gimana Pak? Boleh gak? Saya kepingin anak saya seperti dia tuh, lembut, santun dengan ustadznya. Apa jawab kita? Saya gak memaksa dijawab sekarang. Jawaban kita menentukan. Kita tawadhu, kita bersyukur atau ujub. Tidak menutup kemungkinan ketika itu kita ceritakan kebiasaan kita. Saya tiap hari berdoa untuk dia, tahajud untuk dia. Loh, kenapa kok enggak 4-4-nya semuanya jadi seperti itu? Dalam sing situ nek digugah niku plungkar, plungker tok. Nak subuh, tapi plungker mana? Lek sing situ, nak subuh cokekal, langsung ke kamar mandi, langsung wudu, Masya Allah. Mesti batin iki nurun ibu ya apa bapak iki. Kata ibu-ibu yang bulat tadi Ustaz, itu kayak abinya Ustaz. Ayo, apa jawab kita ini? Ana wallahu alam. Ana ndak ngerti. Allah menguji saya dengan anak-anak saya. Enggak semuanya, saya enggak punya metode khusus. Hanya minta tolong kepada Allah. Sebagian diuji dengan kebaikan, yang sebagian diuji dengan kemoloran, Ustaz. Itu bukan karya saya, Ustaz. Itu pertolongan dari Allah. Itu ujian bagi saya terhadap anak saya ini. Kalau itu karya saya, tentu anak empat akan saya ciptakan itu semuanya. Betul Bapak Ibu? Tapi kadang-kadang kita lupa dengan itu. Awas, hati-hati ini. Saya itu hati-hati. Masya Allah. Ya. Soal itu, pertanyaan itu pasti akan keluar, gitu loh Pak. Pasti jenengan dapat pertanyaan seperti itu. Apalagi dapat ranking. Satu misal, dari hafalan Ahmad, putranya Pak Muhammad, naik ke panggung. Masya Allah, ini sampean mana. Terus juara tilawah nomor satu, Ahmad, putra Pak Ahmad. Dua rasa itu borong ini. Dari kerapian dan disiplin, Ahmad, putra Pak Ahmad. Apa jenengan gak dapat pertanyaan kira-kira? Dalam? Dapat pertanyaan gak? Ya Allah, diborong putra antum semua ini. Alhamdulillah. Gimana resepnya? Oh, rahasia. Kimat hab korunia ini. Apa jawab Anda? Insyaallah Pak, kita diuji dengan, makanya jangan, satu, jangan tertipu dengan kebaikan kita. Yang kedua, jangan gampang meremehkan orang lain. Yang ketiga, diingat-ingat ini. Yang ketiga, apa yang bisa kita dapatkan? Sesuatu bisa berubah dan berbalik arah. Diingat-ingat itu. Insyaallah, semoga Allah menjaga kita dan menolong kita semuanya. Amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang laki-laki di saat beliau berdiri di atas mimbar. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyun nas al khair? Mana manusia yang paling baik menurut Anda?" Manusia yang paling baik itu siapa di antara mereka? Maka Nabi menjawab, mari kita simak apakah kriteria ini ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama, khairun nas aqra'uhum. Orang yang paling baik di tengah manusia atau manusia yang paling baik adalah akram, yang paling bagus bacaan mereka terhadap kitabnya ini. Dia istiqomah dalam bacaan Qur'annya. Dia bagus bacaan Qur'annya, hafalannya, amalnya. Satu, yang paling utama bacaannya. Yang kedua, manusia yang paling baik di antara manusia adalah wa'at qahumullahu azza wajal, yang paling bertakwa di antara manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa makna paling bertakwa tadi, Pak? Ibu? Siapa manusia yang paling bertakwa? Yang paling banyak ketaatannya dan yang paling sedikit maksiatnya kepada Allah. Itu manusia yang paling baik di antara manusia. Yang ketiga, kriteria manusia terbaik adalah wa amaruhum bil ma'ruf, orang yang paling gigih, orang yang paling konsen mengajak orang lain dalam hal yang baik. Orang yang gigih, yang terus mengajak orang dalam kebaikan. Yang ketiga, manusia yang paling baik, yang keempat, masya Allah. Yang keempat, manusia yang paling baik adalah wa anhahum anil mungkar, yang istiqomah mencegah orang dari berbuat mungkar. Ya, nasihati orang yang berbuat buruk dengan cara yang baik, mengingatkan, menasihati orang yang berbuat salah supaya bertaubat kepada Allah. Dan yang kelima, orang yang paling baik di antara manusia adalah wa ausalahum murri arrahim, orang yang selalu menyambung hubungan kerabatnya. Inilah manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kemuliaan yang pertama. Ya. Kemudian penghargaan yang kedua yang akan Allah berikan di akhirat bagi orang yang bertakwa adalah Allah selamatkan mereka dari kemurkaan Allah, dari neraka. Allah selamatkan dari neraka. Ini penghargaan yang luar biasa. Ini penghormatan yang tiada tara. Selamat dari neraka itu impian orang-orang, semua orang soleh. Impian semua orang yang soleh. Selamat dari nerakanya Allah. Ya Allah, ini paling utama ini, Pak. Allah sebutkan di surat 39 ayat 71. 61. 39, 61. Surat apa? Az-Zumar. Ayat 61. Iya, silakan. Surat 39 ayat 61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada sentuh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Masya Allah ini. وَيُنَجِّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, dan mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak bersedih hati. Ini kemuliaan yang tertinggi, cita-cita tertinggi oleh orang-orang yang soleh. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya aku tidak diberi pahala dari amalku, aku enggak pusing, aku enggak mempersoalkan, dengan harapan, dengan satu syarat, aku diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Aku enggak dikasih pahala, enggak apa-apa dengan amalku, dengan catatan aku diselamatkan oleh Allah dari neraka. Abu Bakar mengatakan, duhai, seandainya aku menjadi tanah, seandainya aku menjadi rumput yang dimakan oleh binatang, keluar dari tai, dan akhirat tidak ditanya oleh Allah. Itu kalimat-kalimat yang keluar dari para sahabat karena takutnya dengan azab neraka. Itu keutamaan, dan itu Allah anugerahkan kepada orang yang bertakwa. Yang terakhir, yang ketiga, Allah anugerahkan. Yang keempat ya, Allah anugerahkan al-jannah. Allah anugerahkan al-jannah. Surga akan Allah hadiahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan di surat 77 ayat 4144. Surat 77 ayat berapa tadi? 4144. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadhalika najzil muhsinin. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapatkan buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan Bapak Ibu, catatan penting bagi kita, makna dari sebuah kesuksesan yang hakiki. Saya ulangi, catatan terakhir bagi kita, makna, arti dari sebuah kesuksesan itu ada dua. Makna dan dari sebuah kesuksesan dan keberhasilan itu ada dua. Yang pertama, ketika seseorang Allah selamatkan dari kemurkaan neraka. Dan yang kedua, Allah masukkan ke dalam surganya. Itu makna kesuksesan yang sebenarnya. Itu makna dari sebuah kesuksesan yang sebenarnya. Ketika satu, orang diselamatkan Allah dari nerakanya. Yang kedua apa? Allah masukkan ke dalam surganya. Itulah tafsir dari surah Al-Imran ayat 185. Al-Imran 185. Hakikat dari sebuah kesuksesan, hakikat dari sebuah keberhasilan adalah selamatnya seseorang dari neraka dan masuknya seseorang ke dalam surga. Adapun di dunia, ini misteri semuanya. Kita buka surat Al-Imran 185. Silakan. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakanlah pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Insyaallah. Ini hakikat. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, itulah sebuah kemenangan yang sebenarnya. Itulah hakikat keuntungan yang sebenar-benarnya. Adapun dunia, sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sebagaimana yang sudah kita rasakan. Bapak Ibu, inilah keutamaan-keutamaan penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa di akhirat. Ada empat poin. Yang pertama, takwa merupakan sebaik-baik bekal. Yang kedua, kemuliaan Allah berikan kepadanya. Ketiga, Allah selamatkan kita dari neraka. Yang keempat, Allah masukkan kita ke dalam surga. Semoga empat keutamaan Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Materi bulan depan kita akan bahas insyaallah, ya, menjaga dari tiga perkara. Waspada dari tiga perkara. Satu, kedzaliman. Dua, tipu daya. Empat, insyaallah. Yang ketiga, mengingkari janji. Waspada dari tiga perkara. Satu, zalim. Dua, tipu daya, tipu muslihat. Tiga, mengingkari. Kenapa kita waspada dari tiga ini? Tiga perkara ini akan menghancurkan pelakunya. Karena tiga perkara ini akan menghancurkan pelakunya, maka wajib atas kita menghindari tiga sifat ini. Akan kita kupas, akan kita kaji insyaallah bulan depan, supaya kita nanti hati-hati di dalam berinteraksi. Terutama Pak, ngapunten, materi ini sengaja kami siapkan ojo sampai salah di dalam mensikapi problematika yang sekarang terjadi. Pahami Pak? Sekarang kita dalam fitnah yang cukup serius. Pertama, tersebarnya banyak kedzaliman. Yang kedua, tersebarnya banyak tipu daya. Yang ketiga, tersebarnya banyak janji. Nah, kita jangan sampai terjebak dari tiga-tiga ini. Dan bagaimana cara mensikapinya? Karena nauzubillah minasyaitonir, banyak yang terjebak kita di sini. Ya, satu, salah satu bentuk-bentuk keterjebakan apa? Bangga dengan sesuatu yang diidolakan. dan mati-matian di sana. Yang kedua, mempublikasikan aib-aib orang yang enggak disukai. Paham nih? Pokoknya orang yang enggak disukai dicari aibnya, kemudian diapakan? Diapakan? Dan itu bukan sifatnya orang mukmin. Siapapun dia. Jelas ini, Pak. Dan ini banyak akhirnya kita terjebak di sana, auzubillah min syarri dzalik. Ya, yang kemudian di sana terjadi lagi antara janji dan pengingkarannya. Akan kita kupas kayak apa pembahasannya, kita tunggu pada bulan yang akan datang insyaallah. Untuk pagi ini tidak ada soal jawab dulu. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.